Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samad yahdi lirasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana sholli 'alaihi sallimi ya ayyuhal ghausu salamu wah 'alaika rabbini bi idznillah wa ndur ilayya sayyidi binadruh musillatil lil hadratil 'aliyah amma ba'du. Al-Mukarramun, para hadirin wal hadirat, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang penata acara yang sekaligus sebagai imam mujadah. Marilah pada pagi hari ini kita lanjutkan pengajian yang lalu. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, kalau kita perhatikan situasi yang demikian ini, tidak ada orang yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ora ono wong sing enak-enakan hidup di dunia. Karena ya sifat dunia adalah ujian. Nah, untuk menyikapi ujian ini kita tidak boleh lari, orang-orang melayu ke ujian. Karena ujian itu adalah tangga untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lek diuji, apapun ujian bentuknya apa, harus kita hadapi. Kita hadapi dengan adab. Adab itu tata krama. Karena ujian itu hakikatnya ini dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus butuh kesadaran yang sangat tinggi sekali. Berapa ujian yang menungso sampai ujian itu menjatuhkan kita ke martabat yang paling bawah, tetap harus kita hadapi. Kita tidak boleh ingin cepat mendang ujian lereng. Ujian berhenti, tidak boleh itu. Kita harus pasrah, karena ujian itu ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, yang dimana merupakan tangga untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kenyataan yang kita hadapi. Ini umumnya manusia, kita sendiri, terutama diri saya pribadi. Itu harus diuji, karena dang meh, dang biaro, dang mario, ini yang sering kita rasakan. Padahal ujian itu ada batas ya. Pasti ada mandeke, pasti ada hikmahnya. Tinggal kami lulus atau dengan ujian itu terserah persiapan orang yang menghadapi itu. Ini kalau hati tidak sadar kepada Allah, ujian itu dianggap Tuhan tidak adil ini, akhirnya hadirat. Walaupun gak diomong, no, tapi aku itu ada bisikan, Allah tidak mendengar doaku. Gusti Allah gak adil dengan aku. kabeh kok diparingi enak kok aku ngene. Apalagi sampai putus asa. Asa ini merupakan hal yang perlu kita perhatikan. Mulai dari itu mutlak kita harus mencari kesadaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengajian yang lalu, setengah dari wali itu memiliki ciri-ciri. Kalau kita rangkum, empat ciri itu adalah dalam satu bentuk seorang kekasih. Kekasih Allah itu orang yang selalu biasa tunduk. Tunduk hatinya. Atau senantiasa lillah-billah. Wong sing lillah-billah berarti wong tunduk. Tunduk itu bukan berarti tunduk dipluk saja, tidak. Tunduk dengan pemberian Allah itu tunduk. Diparingi enak ya tunduk hatinya. Diparingi gak enak ya tunduk, harus diterima itu maksudnya. Lillah-billah itu gitu. Nah, kita kan gak enak lek dikai enak. Kita lupa kepada Allah, merasa aku lek dikai gak enak, ya enggak pernah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat orang tuh ya digendong mancal-mancal itu. Ingin lepas daripada Tuhan, tidak jangan. Oleh karena itu kita harus cari guru. Golek wong sing sami ngempet. Nah, guru yang di sini adalah orang yang arif. Ulama yang arif billah. Nah, ini seingat saya, setahu saya di akhir zaman ini sulit mencari ulama arif billah. Ya alhamdulillah kita ketemu mu'alif shalawat wahidiyah, ketemu Bahyai Sayyid Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu anhu. Mungkin adik-adik, mungkin atau bapak-bapak yang pernah sowan pada beliau. Wong ketemu Bahyai itu aja sowan atau pernah atau ayus. Ini artinya sudah gemetar hadirin-hadirin. Bahkan banyak dalam wajah itu nangis di zaman Bahyai itu. Ini menunjukkan kalau beliau itu ulama arif billah di jagat di zaman ini. Nah, orang-orang yang demikian ini, ya, ini memiliki ciri-ciri. Orang kenal dengan orang ulama model ini ada dua. Siji kenal jasadnya. Seperti halnya sampean kenal saya. Oh, Pak Heru, ya kenal, salaman, baik. Tapi yang paling utama ketemu ulama yang demikian itu selain jasadnya, yang paling utama adalah kenal dengan rohaninya, hatinya. Loh kok ngono? Iya. Sebab didahulukan qalbul arif hadratullah wa hawa suhu abwabuha. Jadi atine wong sing arif billah, ini hatinya. Orang yang sadar kepada Allah, orang yang senantiasa bilah kesabarannya, sikapnya, ketenangannya, ini merupakan hadratullah di hadapan Allah. Jadi sowan di hadapan Allah. Jadi artinya wong sing arep bilah itu, ini merupakan hatinya itu di hadapan Allah terus. Dia senantiasa bilah, dia senantiasa taat kepada Allah, tunduk kepada Allah. Diuji enak ya nerimo taat 100% tidak bangkang. Diuji gak enak ya tetap nerimo karena tahu hadratullah, dia sowan di hadapan Allah, tidak melihat bentuk ujiannya tapi sowannya yang paling penting. Itu hatinya orang arif begitu. Dan anggota panca inderanya, apa tangannya, apa ucapannya, apa omongnya, apa ya tegur sapanya atau wajahnya itu ya, ya. Ini merupakan pintu-pintu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadi mulane lan wong kenal ulama model begitu itu sawang-wang aja sudah berubah. Ini begitu tuh. Dalam sejarah Imam As-Sa'uri itu ya begitu. Kalau tidak salah itu golek guru itu dia tuh tidak ada ke situ. Jadi sowan setiap Jumatan ku pindah-pindah di masjid itu. Itu. Terus dilihat orang-orang banyak ulama-ulama yang ada di salamani kabeh. Itu suatu saat dia tidak menemukan. Akhirnya dia ketemu seseorang yang hidupnya sederhana, biasa-biasa saja. Akhirnya dia berjabatan tangan. Apa yang terjadi? Saat berjabatan tangan, di situ ada getaran jiwa dan dia memandang wajah orang itu terharu dan timbul tetesan air mata karena getaran itu. Saat itu dia merangkul, engkau adalah guruku. Ini ciri-ciri khas bidang rohani. Jadi wahawasuhu abu-abuha, jadi panca indranya itu merupakan pintu-pintu gerbang yang menuju pada Allah. Faman takarabba ilaihi bil qurbi mula imilahu futihat lahu tilkal hadratu. Jadi barang siapa yang hubungan, jadi dengan orang itu berhubungan, mendekat, sowan, itu saya sowan. Otomatis sowan itu sowan dengan adab pendekatan, coro yang tepat. Dia itu sowannya itu dengan tawaduk, bukan koyok konco, tapi betul-betul merasa. Ya begitu, tata krama. Apa kata Dawud? Futihat lahu tilkal hadrat. Jadi wong sing kaya ngoten kuwi lek wis ketemu sowan tok mawon, apalagi ngikuti bimbingannya, maka terbukalah baginya hadratu itu. Maka dia otomatis oleh imbasi hatinya bisa sadar sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, maka perlu kita ketahui dalam pergaulan ini di dunia ini ya, ini serba imitasi. Ini kawan akrab pun kalau tidak lilah-lilah itu jadi musuh. Kawan sekerja, kawan sepengusaha, teman-teman sekolah, teman-teman seperusahaan, suami istri, anak-anak kita, ini kalau tidak kenal lilah-lilah ini jadi musuh kan besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini didahulukan dalam surat Az-Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'duhum dibatin adwun illa al-muttaqin. Jadi orang-orang yang berhubungan dengan akrabnya, ya termasuk kula jenengan iki, termasuk dengan ibu bapak kita, wong tuwa lanang ambek bojo wedok akrab, wong tuwa karo anak akrab, teman dengan teman akrab, itu musuh, saling bermusuhan satu sama lain, bukan teman lagi tapi musuh. Karena di dunia tidak ada lilah-lilah, misalnya pergaulannya didasari kebutuhan, pergaulannya didasari nguntungno ya kancaku lek rugekno kowe tak sisihno lha iku. Ini kalau ini tidak ada lilah-lilah, walaupun akrab ini jadi musuh. Walaupun kerja bareng, bila perlu tidur bersama, nyambut gawe bareng, tidak ada lilah-lilah, ono dino wis dadi musuh. Ya kenyataannya pada pengamali itu kadang-kadang jadi musuh karena beda kepentingan, ini jadi musuh. Ini lagi dijaga, no, nanti ini gak lila-lila, jangankan di akhirat, no, nanti dunia jadi musuh. Kita begitu apa tidak, hadirin-hadirin? Kadang-kadang mau jaga, tapi di sini sana omongnya harus menyakitkan lah, omong menyakitkan ini jika gagal musuh di akhirat ini. Makanya ciri-ciri lain itu diam itu, hadirin-hadirin. Omong keliru, harus alamat dapat musuh. Nah ini kita kan jadi musuh, nandur musuh, nandur musuh, nandur musuh. Karena kita omong keliru, omong keliru. Maka orang-orang sowan di hadapan Allah, ini kududnya tetap keromong sih nabi. Orang cukup menjaga, oh buatan-buatan juga. Ya sungguh-sungguh beradab, tetap keromong ini. Nah setengah daripada tetap keromong, ulun jangan ini, ya itu diam, diam, tidak kakek omong. Wis. Sebab omong itu adalah merupakan cikal bakal permusuhan. Wong sing kakek omong ini, kakek musuh ini, nanti itu kakek keliru ini, gitu. Hati-hati, makanya diam. Kalau tidak perlu, tidak usah ngomong. Ini diantara teman-teman harus dijaga ini. Apalagi di luar ini harus dijaga, diam. Ya diam itu, tetap-tetap. Selain diam yang menunduk harus merasa rendah. Sebab orang yang merasa rendah di mana saja mesti dicintai oleh sesamanya. Nah, konco-konco dengan yang lain hidup di berusaha biar rendah dia, tak banyak omong. Selain karena omong, ya menunduk, dia merasa rendah. Dengan siapapun senantiasa menempatkan dia di bawah. Di hadapan apapun dia merasa di bawah. Ini walaupun nafsu nentang, kayak gak cocok, tapi ini adalah merupakan sesuatu yang paling besar. Rumongso elek, rumongso rendah itu menunjuk itu hatinya. Yang menunjuk itu apanya? Hatinya. Bukan orangnya duduk sopan tapi penipu, tidak seperti itu. Hatinya yang menunjuk, matanya yang menunjuk, itu bukan jelalatan ya seperti saya kata-kata. Terutama mata, ini mata batin ini. Tidak usah nolak-noleh, gak oleh belok kancane meripat batin ini harus melihat dirinya sendiri. Gak oleh belok kesalahan kancane, gak oleh belok kelemahan orang lain, gak boleh melihat yang jelek-jelek. Yang masuk mata batin itu belok awak diri. Bisa mandak kita. Nah sumberi perkara karena mata batin melihat. Karena mata batin melihat kesalahan orang lain, akhirnya timbul ucapan lesan batin, akhirnya keluar dari lesan lahir itu. Ini perlu dijaga, menunduk. Wajah harus menunduk. Wajah menunduk itu artinya wajah yang sopan. Tidak beringasan, tidak pernah menunjukkan kemarahan. Ya, menunjukkan dingin kesabaran yang memuncak ini otomatis. Kita gimana? Ngomong sak ngomong, gimana? Bisa menunjukkan nah, orang dicintai sesamanya, dicintai istrinya, dicintai lawan jenisnya, ya karena wajah ini, ucapannya, mata batinnya itu yang kuat. Kalau kita selalu jelalatan, tidak ada daya tarik sama sekali. Telinga hatinya ditutup, sampai kerungu ngomong-ngomong sing gak manfaat. Kalau lahir mendengar suara-suara sumbang, hati harus ditutup, biarin. Itu hikmahnya banyak. Jangan dibuka, gak kere katut nanti. Dirasani orang lain, difitnah orang lain, telinga lahir kerungu, sampai ke hati, telinga batin ditutup. Ini ujian dari Allah. Toh semua ada takdirnya dewi-dewi. Harus senantiasa begitu. Ini mampu apa tidak? Hadirin Allah. Ini tolong diperhatikan. Jadi orang ketemu guru, ini apalagi sowan. Nah, sudah sowan, panjang akan masuk ke pintu Khadratullah. Ini setengah daripada maaf, tolong ini diterapi, dibuat ya. Setengah orang dungone diijabahi adalah senantiasa sowan kepada ulama yang arifillah. Makanya orang-orang itu mencari barokah atau kiai, pas kiai ini arifillah gitu maksudnya. Nah, kalau kita yakin dan kita rasakan ya, orang yang arifillah adalah mu'alif salat bagi dia diantaranya. Maka jangan harus mampu sowan. Nah sowan itu ya istidor itu merasa di hadapannya rombito hubungan. Jadi merasa di hadapannya mohon doa restu, apa kesalahan jenengan, apa kelemahan jenengan, apa kekurangan jenengan, apa jangan aturkan. Koyo-koyo di hadapannya sambil membayangkan, tapi hati yang menunduk merasa di hadapannya merasa sowan. Ini adalah pintu diijabah doa. Kita setelah ditinggal oleh beliau setiap tahun ini jarang yang mampu menggunakan ilmu itu. Padahal ini dawuh ini sudah jelas. Kita melupakan yang demikian. Padahal ini jelas sekali, kita lupa. Makanya pengamal punya masalah yang banyak, gak bisa udang ya gara-gara kita lupa kepada komandan rohani kita ini. Ya kalbul arif adzulatul, kalau kita masuk ke dalamnya wa khawasuhu abu-abuha, dan panca inderanya itu sebagai pintu-pintunya. Kalau kita dekat sowan, mendekat, maka futihat dibuka oleh Allah kalian. Butuh mopo, kesulitan mopo. Kalau kamu kepada Tuhanmu mampu kesana tapi penuh barang haram yang kamu makan, ditolak di alam. Kita Allahu Akbar, kita berdoa terus-terusan. Kita bohong, mereka jauh, Allah pun jauh. Ini bohong sekali. Ini kesempatan ketemu beliau mu'alif, ketemu beliau radhiyallahu anhu. Ini kita manfaatkan terutama adik-adik. Oleh karena itu, kita galakkan kepada hal-hal yang demikian. Kita kembali, fafiru ila Allah, kembali kepada Allah, kepada ya Rasulullah, pada khususnya zaman yang demikian ini. Karena yang mampu membuka pintu hati kita ini adalah guru rohani yang mau menuntun. Lek tanpa guru sulit banget hadirin hadirat. Tanpa alat sulit, karena kita harus buka pintu aling-aling. Jadi manusia itu ada 70 ribu hijab aling-aling. Lah untuk membuka hijab satu itu lek ditempuh dengan amalan yang sing ikhlas sing temenan itu lama sekali hadirat. Anggaplah satu hijab itu 40 hari. Nah, 70 ribu hijab ini berapa puluh hari itu? Berapa tahun itu baru bisa sampai? Itu hijab yang terang, nur. Belum 70 ribu hijab yang zulmah. Hijab sing peteng. Topatlah misalnya nangis 40 hari misalkan itu. Itu hijab satu. Tapi kalau ada guru rohani yang menuntun, ya kita ketika tadi dibuka langsung. Sak detik dibuka, sak detik mampu hadirin banget. Enggak usah nunggu. Karena langsung pemberian Allah itu langsung. Maka banyak hadirin pengamal akidah yang nakal-nakal. Enggak kenal agama sama sekali. Hidupnya senantiasa berbuat dosa orang. Waktu itu justru jadi perampok. Itu sowan kembali radio anhu bayi masjid terganggu. Apa yang terjadi? Hanya sowan diajak temannya sowan itu aja. Setelah sowan dia itu salaman. Setelah salaman dia itu menangis di hadapan beliau, mengaku dirinya penuh dosa. Kulo wong sing paling elek bayai matur-matur. Ini sak konco ini api-api kulo tok sing rampok dijak mriki matur-matur. Ini hanya ketemu saja sudah rontok hatinya itu. Ketemu beliau. Jadi kalau guru ini punya jalak pasalap, punya sak detik nangkat dia mampu. Karena diberi oleh Allah kemampuan seperti itu. Dan ini tolong pengamal wahidiyah termasuk konco-konco manfaatkan teori itu. Ini kalau memang tidak mampu belajar bersama-sama. Ya walaupun tidak ngomong apa-apa ya sowan sah. Sowan rohani itu mampu. Karena kita sowan bukan secara jasad rohani kita latih. Itu pun melaksanakan perintahnya Allah. Bukan mendewa-dewakan guru, bukan nyembah guru. Maaf, itu karena perintah Allah. Karena orang-orang yang lari, itu adalah pintu gerbang. Kamu punya masalah apa adik-adikku? Punya apa masalah? Madepo. Niat karena Allah mujadal. Sebelum mujadal sowan. Kula nyuwun doa restu. Kula wong elek mujadal kula boten mandi. Kula wong elek mujadal kula malah ngerusuhi. Kula niki wong elek mujadal malah boten tepat. Kula namung sowan. Ya lepas itu maaf satu menit, setengah menit ya belum. Atau 10 detik lebih manfaat daripada mujadal kita itu sendiri. Ini. Ya mari kita praktekkan. Ya yang sudah ada, yang belum kenal ya pokok menengok konsentrasi merasa benar. Mari ya kita praktekkan, kita sowan di hadapan beliau supaya ilmu kita benar-benar manfaat. Kenang merasa jenang sowan di hadapan. Nah, jangan hanya itu, sesungguhnya guru arif itu di mana saja berada muridnya di situ hadir mestinya. Tapi kita tidak pernah menghadirkan itu. Di mana ada kegiatan guru mesti hadir di sini. Tapi kita tidak pernah merasa seperti itu. Ayo mari kita praktekkan walaupun sesaat. Al-Fatihah. Mari kita konsentrasi penuh merasa di hadapan Allah SWT. Kita sowan mohon doa restu. Walaupun hanya sesaat, mari hadirin dengan kekuatan rohani kita belajar. Sudah ya belajar. Teruskan. Hati kita teruskan. Terus belajar, tundukkan hati. Kita tunduk terus. Kita sowan hadirin. Dia, beliau kasih sayang terhadap umat. Lebih-lebih dengan pengamal yang saat ini babak belur. Ujiannya sangat besar. Dia tahu, beliau tahu. Tapi sayang, kita lali. Sekarang kita ingat hadirin. Walau sesaat, mari. Ya ayyuhal ghausus salamu alaika rabbini bi'idhnillah wa'adhu li'ilah ya sayyidi bin ajrah musilatilil hadratil aliyah. Ya ayyuhal rasulullah alikarbuni bi'idhanillah wadbiri ilayah sayyidi binadir musilatilil hadratil aliyah. Ya ayyuhal rasulullah alikarbuni bi'idhanillah wadbir ilayya sayyidi binatuh musilatilil hadratilah. Hadirin, kita jangan salah, jangan hanya ucapan, kadang-kadang di sana sini terdengar ini apa jari bawahi wis tak pasrana, gak usah ngomong kayak ini, sebetulnya prakteknya gak usah ngomong, kita ngomong syariat yang benar. Ini semua Allah yang memerintahkan. Aku begini karena dikendaki oleh Allah. Tapi prakteknya hati. Dikala kita lulus bilwas pada beliau. Ini gak usah ngomong lahir. Nanti bawa aku nanti. Nah, kita jangan sama ngomong titik-titik. Bahaya ya gak usah diomong. Sementing prakteknya. Jangan seperti di sana sini titik-titik. Bahaya titik-titik. Mu'alif salat wakil. Tapi gak ono. Gak ono. Bukti nih munafik. Buktikan saja sendiri di kamarmu. Di saat kita kumpul mujadah, sowan walaupun 10 menit baru kita melakukan. Itu di segala bidang. Termasuk kalau kita memiliki ya dapat orang kita mengalami jatuh ekonominya. Ya kita punya alat, kenapa enggak tidak kita manfaatkan. Ini suatu gambaran hadirin ya, supaya kita tahu ilmiahnya. Kita kalau ini di tempat gelap ini mesti butuh lampu, butuh sinar hadirin. Kalau kita butuh sinar bukan berarti kita golek nang PLN, golek listrik tidak usah. Kalau kamu butuh sinar, golek ono saklar cetetan di lampu itu. Walaupun yang kamu tuju adalah sinar lampu, sinar listrik, tapi sama enggak usah delok walaupun listrik sedulur, tapi sing digolek itu adalah saklar. Ya, alat untuk memutus menyambung. Dicetak otomatis listriknya buka kayak itu. Loh, kos itu bagaikan saklar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ke sana ya cukup dengan saklar itu, kamu akan merasakan lillah bahwa itu sungguh itu ucapan. Karpe kene iki koyo oh sing padang karpe dhewe tanpa saklar ora iso. Tadi kalbu arif kadhatullah. Jadi orang arif itu kadhatullah. Wah khawasuhu abu-abu panca indera itu bahkan saklar tadi saklar lah sopo sing hubungan ya maaf tadi seperti tadi contohnya walaupun sedetik walaupun itu hanya sekian detik futihat lah oleh Allah dibuka nanti itu terbuka baginya opo tilkal hadratullah itu baginya dibuka hadratullah. Jangan baru merasakan itu hanya sekian detik. Kami ajak bersama-sama. Hati sama juga bergetar begitu. Sama bisa sowan di hadapan Allah. Merasa dosa, merasa kecil. Itu hamba. Hamba itu menurut saya itu hamba. Kalau lepas ya umum suhamba terus. Kalau hamba ibadah mesti kecil. Tidak perlu nangis itu hamba. Tapi kalau lepas ibadah tepuk dada. Bangga terus haji. Aku sholat, aku mujadah. Berhasil bangga dengan keberhasilannya. Ini bukan hamba, itu lepas itu hadirin kita. Ini maaf hadirin. Nah, ini di dalam gedung ini lepas. Oh hamba. Ini yang tahu hadirin-hadirin sendiri. Masuk ke tempat ini aku lepas. Oh hamba. Ini yang tahu kita masing-masing. Kalau kita masuk merasa rendah, kecil, berarti yang masuk gedung ini adalah hamba-hamba Allah. Yang agung adalah Tuhan Allah. Yang kecil, aku, kecil, tidak ada apa-apa. Tapi kalau masuk, aku pintar, aku bagus, berarti gedung ini dipenuhi iblis orang-orang. Ini yang perlu kita perhatikan. Ini yang sangat penting, ini merupakan inti sari untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan melalui seorang guru yang harus kita cari. Mulanya al ulama warasatul anbiya, ulama itu al ya khusus ini. Warasatul anbiya itu pewarisnya para nabi. Jadi ulama yang arif itu qabul ghaus, qabul arif Kolbul Ihwah ya. Hatinya itu seperti hatinya Nabi, karena dia memiliki pewaris Nabi yang utuh. Lama seperti itu. Kalau hatinya Nabi, hatinya Rasul, ya otomatis ya hadiratullah, itu merupakan sowan di hadapan Allah dan pintu kepada Allah bagi umat. Ini yang dimaksud lilros-lilros dalam akidiyah. Oleh karena itu, ya maaf, ya selama ini kita mujadah, tapi kita salah, salah alamat, karena kita melupakan pintu gerbangnya. Kita lupa pintu gerbangnya. Lebih-lebih ujian di akhir-akhir ini, ini banyak orang-orang ngaku pada ngaku-ngaku bahayai, ngaku-ngaku gos. Ya silakan, semoga benar. Tapi kita jangan, tetap satu. Beliau mengalif salawat wa dia, tetap satu. Kalau panjang mujadah, kalau gak ada pintu ini, yang karena ini. Nah pintunya ya hatinya gos tadi, tadi terutama anak-anakku, adik-adik yang remaja yang mujadah, jangan jangan kecil hati. Mujadah terutama di gedung itu tolong diisi, ojo sampai tidak. Karena sudah saya sering saya omongkan dengan teman-teman, kamu masuk ke gedung ini ibarat sowan di hadapan beliau. Otomatis toto coro, toto kromonya dijogo. Kalau sudah duduk ya sowan dulu, jom mujadah disik, tenggelam dulu ke kolbunnya Arif tadi, kolbun Arif kepada beliau. Kalau sudah baru mujadah, walaupun tidak khusyuk, kita tekan duduk harus dulu, dulu. Hadirin yang saya muliakan, ini hati kita diopo sebercahaya. Kalau kita tidak ada nutup, kalau tidak ada nutup, makhluk apa nempel di dunia hati. Hati gak sepadan, tenang, gak sesadar. Maka dawuh selanjutnya, kaifa yusyriku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'ati. Ini dihilingno kelanjutannya. Wahai murid, kaifa yusyriku qalbun. Lah ya apa? Apa mungkin hatimu iso padan? Apa mungkin kamu nerima kan takdir Gusti Allah? Apa mungkin kamu diberi ujian malah cedek ambek Gusti Allah? Maksudnya enggak ada. Apa mungkin kamu diuji malah tambah dekat kepada Allah? Apa mungkin hatimu akan menerima ujiannya Allah? Maksudnya begitu. Kaifa yusyriku qaumun suwar? Al-aqwani muntabi'atun fi mir'atin. Kaifa yusyriku qaumun? Jadi apa iso? Ya apa iso bersinar hatimu? Apa mungkin kamu akan bisa menerima takdir Allah? Apa mungkin kamu akan bisa hubungan kepada Tuhanmu? Apa mungkin kamu hatimu bisa tunduk kepada Allah yang menciptakanmu? Gimana? Kok begitu? Sedangkan hatimu yang ayah iki kantilan dan kantilan itu ya melekat macam-macam masalah itu nempel di dunia hatimu. Lai apa hatimu bisa transparan tembus kepada Tuhanmu? Lai hatimu itu gelap, segala permasalahan nempel orang di hatimu tidak kau bersihkan. Masalah ekonomi nempel di hati, masalah kedudukan nempel di hati, masalah ganjaran nempel di hati, masalah fitnah nempel di hati. Ya bagaimana hatimu bisa padam? Padahal hatimu sudah tertutup dengan makhluk bermacam-macam masalah. Ini ingat, diperingatkan kita. Ora iso bening hati kita. Ora iso tunduk kepada Allah. Ini selama hati itu selalu ketampanu ingat-ingat makhluk. Jadi eling masalah, eling ibu, eling anak, eling pacari. Lalu iku gak dipasang oleh Gusti Allah. Dipikir, nempel nang hati. Kamu tidak akan bisa khusyuk, kamu tidak akan bisa tenang. Lalu doamu tidak akan dijabai oleh Allah. Bagaimana kita akan dijabai oleh dungone lali? Hati kita lupa kepada Allah salah salah. Bagi seorang pengusaha, bagaimana hatimu bisa tenang kalau ordermu, usahamu nempel di dunia hati. Tidak kamu lepas untuk kepada Allah. Tidak kamu tinggal. Kalau akal boleh kamu berencana memiliki planning, tapi hatimu harus miliknya Tuhanmu satu-satunya. Ini hadirin, tolong diperhatikan. Kaifa yusyriku qalbun. Jadi apa sepadan hatimu? Lain segala sesuatu itu nempel nanti judul hati kepanjangan. Masalah anak, ya sudah ujian harus dihadapi. Tapi hati harus kosong kembali-kali. Ini milik Tuhan, ini milik Allah. Aku hanya sekedar melaksanakan perintah. aku mau sekedar melaksanakan ujian. Dengan disikapi, cari guru rohani, sowanlah kamu, karena guru rohani adalah hatinya hadratullah, sowan di hadapan Allah, dan panca inderanya merupakan pintu-pintu gerbangnya. Ayo sopo sing mampu salaman dengan beliau mualif. Lek uripe sangat budal dan kediri. Sowan wasana, mohon doa restu mulai wis berubah, wis padang, masalahnya akan bisa diatasi. Lek saiki gaono, beliaunya sudah wafat. Sopo sing sowan. Kita tidak bisa sowan secara roh jasmani hadirin. Tapi batin kita sowan yang seperti batin yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi caranya begitu. Bukan hanya membayangkan tapi merasa. Merasa sowan mohon doa restu. Sehingga ya maaf, kesalahan-kesalahan kita, kesulitan-kesulitan kita itu akan sampai ke hadratullah, karena kita melewati pintu-pintu gerbangnya Allah, yaitu panca inderanya orang arif billah. Hadirin, hadirat. Sedangkan kita adalah manusia yang penuh dosa. Sedangkan kita adalah orang yang penuh khianat. Bagaimana kita akan bisa lepas daripada permasalahan kalau khianat ini masih belum kita hilangkan? Bagaimana kita akan bisa berubah, ekonominya akan maju, hatinya akan tenang kalau kita memiliki kebiasaan yang belum kita rubah, kebiasaan yang jelek itu harus dirubah. Walaupun tidak bisa langsung, ini harus pelan-pelan. Ini satu persatu kudu diojai. Satu persatu kudu dilakukan. Terutama kebiasaan yang harus kita lakukan mulai hari ini adalah diam. Tidak usah banyak omong. Omong sembere, omong sembere. Sebab sembere petaka adalah omongan. Sembere pembunuhan adalah ucapan. Sembere fitnah adalah omongan. Anda gak ngomong, ya gak apa-apa. Apalagi kalau omong itu disebar-sebarkan, pasti fitnah akan merajalela. Ojo mana omong sing elek, gak menyebar. Omong api itu kalau diteruskan, jadi fitnah. Ya, suatu contoh, di sini ada anak yang baik. Akhirnya keluar diberi oleh Allah, bagus. Terus sama cerita nongalong itu. Ini pun jadi jelek jadinya. Lalu ditangkap atau omong sing hasut, ini jadinya malah dibalik, putar balik. Akhirnya kita tidak kuat, ikut marah. Maka lebih baik diam. Jangan ingin dinilai orang. Ojo kepingin berhasil, karena dilihat orang. Tapi ingat, sempetan Allah meridhoi. Ini harus banyak belajar. Maaf, adik. Dan harus banyak mujadah. Saya mengingatkan kepada adik saya, terutama yang sering sini, kalau kalian mujadah di sini, kudu punya program. Ojo nunggu langsung mujadah, tidak. Programnya gini. Aku duduk ini mujadah lembaran sekali 7-17 kali. Itu program. Jadi nunggu non-stop. Jadi lembaran cici 7-17 cici baru leren. Kan tidak ada program, pokok aku teko nunggu gitu aja. Itu mujadah di lembaran langsung mari. Terus omong-omongannya sing akeh. Ini biasanya begitu. Jangan begitu sekarang. Harus diprogram. Lalu diprogram jam, aku gak mandek-mandek, gak sak jam. Nah, sekarang sekali dulu. Sekali duduk satu jam, pokok satu jam itu harus dilatih. Kalau tidak ada program, nunggu pokok mujadah 5 menit selesai omong-omongan, tidak punya program, harus diprogram. Itu pun bukan di sini saja, di omah yang lain. Lalu aku mujadah sekali duduk, kudu lembaran, tak tambah ini, aku ingatkan. Lalu kalau mujadah, apa ya mujadah, banyak punya program, ini akan mudah terombang nanti. Pertama kalau di sini, ayo diprogram. Lek biasanya lembaran sekali tambah ono jo sebisa. Ini sebisa nih lebaran tak tambah 7-17 kali. Tapi jangan disetir makni naik selatan. Kalau memang 2 kali ya 2 kali. Kalau 3 kali ya alhamdulillah sekali duduk 3 kali. Atau ditambahi sekarang silakan lebaran. Ya sekarang 7-17 lakukan ya. Jadi sekali duduk ya 7-17 boleh. Walaupun 3 kali. Wis niat mujadah lebaran 7-17 3 kali sekali duduk. Sehingga apa ya kalau wis niat biasa gitu ya Rasulullah enggak saya hitung setengah jam. Ini harus konsekuen disiplin seperti itu. Lebih-lebih insya Allah untuk di masa-masa yang akan datang hadirin dan hadirat. kita punya permasalahan-permasalahan yang besar ini. Ini alat ini sudah banyak dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh banyak teman-teman kita. Kita harus mampu menyiarkan, kita harus mampu memberi, karena kasihan di sekeliling kita masih banyak hatinya menjerit, hatinya menangis. Ini harus kita tolong. Lelek sing nangis itu tonggo sampean mungkin sama nisi tego. Lelek sing nangis itu adalah lawan sampean sing nyakiti mungkin sama tego. Nah, gimana? Ada yang menjerit nangis hatinya itu ibumu anak-anakku. Kamu gak roh tangisi wong tuamu. Gak roh tangisi hati ini bapakmu. Mungkin kamu bisa tidur nyenyak di rumah. Mangan ono, tapi ibumu bapakmu gak bisa turun. Karena yang dimakan besok ora ono. Sedih pikir ini anakku mangan opo. Iki lek gawe sekolah meneh iki gawe bayare opo? Ibumu ayahmu gak bisa tidur, kamu gak roh. Ora roh. Rene enak kepenak kaya kula sampean kabeh. Anda kalian diberitahu tangisan orang tuamu, kamu tidak akan tega. Jangankan untuk nyentak, jangankan untuk berharap negur melihat wajah ibu aja kamu tidak tega, tidak mampu itu orang tua itu. Tapi kita kan tidak tega sama mandang orang tua dengan marah, cincili malah orang tua kita. Ini anak-anak kita di akhir zaman ini calon-calon mempercepat kiamat adalah berlanggan dengan orang tua. Lalu sama anak hanya berlanggan yang berlanggan cepat kiamat ini. Ini harus kita tolong anak-anak yang demikian, terutama dari kita masing-masing. Terutama ibumu, bapakmu, ini harus kita tolong. Tolong, makanya Rasul mengatakan memandang wajah orang tuamu adalah ibadah. Mengapa kau ibadah? Sebab pesan wajah mantan wajah ibu bapakmu itu timbul rasa kasihan. Saiki kata ibu saya tertawa, malam tidak bisa tidur. Mengapa sih dipikir nomong kue sampean? Si gembar sekolah opo, si dipangan benih, sama mung enak-enak kok. Tapi malah ngeruti wong itu wong, lupa aja gak pernah paham. Ingat hadir, makanya setiap mujadah Fatihah pada Rasulullah pada mujadah zaman seterusnya tambah ono kepada ibu saya, bapak saya itu gitu ngoten. Walaupun masih hidup tetap ditambahi Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Rasulullah zaman wa wani wa syairi sakusnya Mbah Yai radhiyallahu anhu terus khususan ibu kula sapa bapak kula sapa gitu ya. Ini ditambahi supaya kita ingat. Hadirin pernah tahu di dawuhkan dulu kok sampean sebagai wong tua gak disopo anak ya apa kadene tadi. Ono anak gak tahu nyopo wong tua kan serba salah ya. Gak tahu disebut namanya. Wong tua meneng anak meneng tok gak nyopo wong tua gak nyebut namanya. Ini kan kurang tepat toh hadirin tidak. Padahal kadang-kadang ibu bapak kita sudah meninggal dunia gak pernah kita sebut namanya langsung. Ya melalui bimbingan ini tolong. Jadi ilah kadang-kadang ilah rupi ibu siapa gak sebut namanya. Mulanya rezeki kadang-kadang gak iso rontok. Rezeki surut ujian akeh karena kita lupa kepada ya maaf wong tua kita yang melahirkan kita. Nah, mari bimbingan ini kita lakukan. Walaupun secara khusus mohon maaf, secara khusus pada konco-konco sinaji griki, tapi Mbah Yai memperbolehkan karena dalam kuliah wakitia yang pernah saya dengar Fatihah bisa ditambah apa saja ini menunjukkan untuk kalau kita pada ibu bapak kita hadirin ya sudah saya kira tidak usah panjang lebar ya. Tolong kalau memang ada kesalahan yang banyak punya permasalahan duwe kesulitan ya di mimbar ini panjenengan Fatihah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadrotis Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Fatihah ya pintu atau di kandang ila hadrotis Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ada siapa ibu saya bapak saya gitu ya terus dimaca Fatihah pintu setelah itu sing boten apa niat bismillah niku terus nggih maca ya sayyidi ya rasulullah gak khusyuk ora apa-apa sebetulnya sama Fatihah tadi ya sayyidi ya rasulullah iso yo ya sowan tadi gitu kurang lebih lek kuat setengah jam selesai tutup Al-Fatihah insyaallah permasalahan panjenengan hubungan duniawi atau ukhrawi insyaallah akan dibuka oleh Allah pintu-pintu ijabah akan dibuka pintu-pintu hadratullah di mata panjenengan, sehingga segala kesulitan panjenengan Allah yang akan menolong, bukan siapa-siapa. Yang penting panjenengan terbukanya pintu itu tadi melalui guru yang saya sebut tadi. Tapi kalau sudah terbuka berhadapan langsung dengan Allah, Allah yang mengabulkan. Ojo salah paham. Tolong jangan salah paham dengan pengajian ini. Sehingga ada kata-kata wah di konoku, kudung ini dijabai, bukan begitu. Tetap sing ijabai Gusti Allah. Fungsi beliau adalah sowan, terbukanya pintu kita, pintu hati kita ke hadapan Allah. Ya berhadapan dengan Allah inilah yang ijabai. Ya ojo salah paham hadirin Bang Adil. Jadi jangan salah paham dengan adanya hal-hal yang demikian itu. Ya saya kira cukup sekian saja. Mari kita kembali ujian bahasa kedarnya. Ayo belajar lagi kita sowan pada guru rohani kita Mu'alim Salam Bahidia. Sowan bila perlu merasa di hadapannya itu dilatih. Bila perlu sambil sowan matur, kula pun boten karu-karuan. Kula bayai ngoten nggih. Kula ati kula pun boten karu-karuan, kula boten mampu, kula ngamung sowan dumateng panjenengan sowan to. Setelah itu baru menjajah ya. Nggih, kita mari kita persiapan. Hati kita hadirkan kepada yang merasa di hadapan sowan dumateng. Kita latih, sekali lagi dilatih. Al-Fatihah. Alaikadurul khalqi hadiyalana wasallahu wa rahmatullahi wa qadallahu wa walajal wa saiti izi baikkan kau kusak sadarika ya sahabat al-khulki salatu wa salam alaikan nurul khulki hati al-anam wa aslahu wa rukhawatrikni wa kukulabtu wa patawarukni walajal wa saiti siwaka wa ibaraka kusak sadarika ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal gawsu salamu alaika rabbini bi'idhanillah wa dirilahi sayyati bi'idhanillah mursilatilil hadratulah. Ya ayyuhal gawsu salamu alaika rabbini bi'idhanillah wa dirilahi sayyati bi'idhanillah mursilatilil hadratulah. Ya ayyuhal gawsu salamu alaika rabbini wa'adiri illa ya sayyidi binatir musilatil hadratil ala al-fatiha. Hadirin, sehubungan dengan tangis ya, memang ada pro dan kontra. Nah, yang kontra pernah saya bahsul masail dengan beberapa kiai ustaz. Akhirnya dia memutuskan tangis itu haram, katanya begitu. Akhirnya yang diharamkan karena alasannya bater, alasannya gak ikhlas, itu dia pendapatnya begitu. Akhirnya saya bicara tahu, kalau nangis bareng haram, banter haram, gimana dengan sahabat di zaman Kanjeng Nabi lek ngaji foto paling jelerit nangis nganti akeh sing semabut nopo niku nggih haram kiai? Saya matur ustaz, dia ndak bisa jawab. Terus jawabe ngawur, itu zaman Kanjeng Nabi lah sekarang. Akhirnya kula ngomong, nopo sampean eruh atine wong-wong sing nangis? Nggak jawab lagi. Lek panjenengan eruh wajib ngilingno dengan baik. Lek sampean gak eruh mung iku dasare nafsu, sampean suudzon kali Gusti Allah, suudzon karo wong sing nangis itu. So dia diam. Nah, sebab apa dasare? Nopo dasare? Dalam hadis ini, di kitab ini diterangkan Rasul pernah ngelarang wong nangis. Nggih, kula nggih nanti maca dasar itu. Tapi kok cara sebabnya ana pembotong jenengan. Mendel. Dalam kitab itu kan diterangkan suatu saat ada seorang wanita paten anaknya, dia nangis sampai jambak-jambak rambutnya, nangis banter. Akhirnya diingatkan oleh Rasul, janganlah begitu kamu menangis. Akhirnya sahabat sing wong wedok nangis mas murang-murang. Iya sampean sing gak kena musibah. Lah aku sing kena musibah. Kanjeng Nabi akhirnya pergi. Setelah itu anak sing ngeling, kowe ini terus sing ngeling awak-awak. Iku Rasulullah, akhirnya dikejar oleh Rasulullah. Dikejar oleh Kanjeng Nabi oleh Rasulullah. Itu sejarah. Jadi Kanjeng Nabi pernah melarang orang nangis. Tapi sing dilarang itu nangis itu krono gak kangen dari kalau diuji. Putus cinta nangis haram itu. Kepaten anak ini nangis, nangis sih krono gak kangen boleh kepaten anak ini. Nangisnya kerana gak rindu kalau dunianya kobong diambil. Itu yang haram, berarti gak terima ing pantun. Apalagi sampai jalan pintas banyak yang sampai bunuh diri dan lain-lain. Wong nangisnya haram. Karena nangisnya bukan hilang. Nangisnya bukan nangis dosa. Nangisnya gak rumah sekecil. Nangisnya kerana maidu Gusti Allah sama gak ada. Gusti mana sih jodoh dicoboh. Yang dimaksud itu begitu. Bahkan di dalam Al-Quran puluhan ayat yang merintah nangis. Yang terkenal dengan dawah dan surat At-Taubah, wal yadhaku qalilan wal yabku katsiran. Lan kuwi guyu sithik ae jaka kelek guyu. Apa meneh nek dosa akeh kowe kedasaran barang haram gedhekmu. Guyu kok gak usah kakek sithik ae. Lek kowe ngerti wis ditutup kok akhirat. Wal yadhaku fal yadhaku qalilan. Sithik ae. Wal yabku katsiran. Nek nangis sing akeh. Lek kowe sadar lek awakmu akeh barang haram dicodhok. Gedhe sing haram kecampuran haram. Kui sik wani karo ibu bapakmu. Kui gak iso taat maksiat to. Nangis oleh pancen kui bapa Allah. Itu perintah. Bahkan dalam sejarah hadis-hadis yang menerangkan pernah dalam sejarah sahabat salat bersama dengan Rasul. Bareng teng Kanjeng Nabi maca surat Al-Zalzalah. Mari maca Fatihah idza zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, dikatakan di hari itu bumi menjadi saksi ngomongno segala kesalahanmu. Jerit elekne awake kakak dosa di muka bumi kang masa sampai mati hadirin sedulur. Rasulullah bangga melihat anak-anak. Rasulullah bangga dengan adik-adik remaja sing iso nangis dosane sampai gemetaran. Karena dia calon orang yang diampuni oleh Allah. Terbukanya pintu surga adalah tangisan kepada Allah. Bukan tertawa hadir-hadir. Tapi budaya akhir zaman gulito itu. Ngaji tertawa atau awak di mana-mana hiburan. Di mana untuk Allah, kita kepada Allah. Untuk makhluk, untuk tangisan itu tidak ada sama sekali. Ya, jadi jangan salah paham kalau kita ngaji diberi so nangis. Mestinya kita bangga masuk ke tempat ini. Mestinya kita merasa dihidayah oleh Allah. Karena di mana-mana ngaji tertawa pelawaan, di sini ngaji bijak kolong dosa. Untung lonjongan walaupun saya ngaji wong elek lah kulo hadirin hadirat. Itu satu keberuntungan bagi kalian. Sudah terus berjuang, jangan takut. Sing apa ya Sayyidina Rasulullah dibaca di rumah. Nah, sering sowan sini banyak tanya jawab dan lain-lain ya. Ini kalau kita juga sekian saja untuk persiapan sholat zuhur. Sing durung wudu ya cepat nanti wudu. Nah, saya minta untuk besok minggu yang akan datang libur, jadi minggu yang kedua akan ada lagi. Untuk nanti itu kita persiapan untuk puasa. Tolong nanti kita buat apa gedung ini di daerah-daerah ya opo. Kalau memang nanti butuh kita datangi, nanti kami bisa sowan. Adakan non-stop di daerah jenengan masing-masing. Baik itu di daerah Jawi ya, pertama itu kita upayakan. Kita gerakkan mujadah non-stop. Tapi ya itu tadi, mujadah tapi kudu koncine ya. Maaf sekarang ini harus terbukai. Nanti koncine mujadah, koncine itu ya tadi ini ya dalam pengajian. Harus sowan itu karena dia pintunya, pintu hadratullah. Jadi kita dari sana. Nah, makanya pengamal waktu dia tolong segerumai kalau butuh nimbayai nanti untuk mujadah cari itu ditaruh di rumah. Bukan karena apa, karena kita tahu kita harus sadar bahwa beliau pembimbing kita, guru kita. Hadirin ya, ya mari hadir. Saya kira cukup sekian segala kesalahan. Saya mohon maaf yang besar-besarnya. Semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sowan kita di hadapan beliau ini merupakan terbukanya pintu hati kita untuk lebih meningkat, lebih untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wa minna Rasul sallallahu alaihi wasallam syafa wa tarbiyah. Amin wa sallam jami'an ala dzal barakal karamah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita tutup dengan tasawuf dan istighosah. Ya Syafi Allah salatu wassalam alaika nur khalqi hadiyana wa aslahu wa rahmat ridni wa qatulam tu abadar wa laysari ya sayyidisi wa indal tamu kusarsanana ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal Rasulullah alaika rabbini bi'udzubillah wanturillah ya Sayyidi musibatul khatratul alfa